الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والذات والمبهمة أربعة أنواع. Kemarin masalah tamyiz jelas ya. Tamyiz itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada tamyiz zat disebut tamyiz mufrad. Ada tamyiz nisab, nisbah, tamyiz jumlah. Kalau tamyiz zat ma rafa'a ibham asmin qablahu mujmalul haqiqah, yang menghilangkan, mengangkat kemubhaman, ketidakjelasan isim yang sebelumnya mujmal haqiqah. Ya, sebelumnya isim. Ya, apa menghilangkan kemubhaman isim, sebelumnya ada mujmalul haqiqah. Ada global, hakikat masih global. Ya, semisal antum katakan apa? Ra'aitu ahada asyara. Ahada asyara apa? Kaukaban, taliban. Ya. Ahada asyara apa? Nah, tamyiz nisab, nisbah, tamyiz jumlah. Ma rafa'a ibhama nisbah. Kalau tadi tamyiz zat ma rafa'a ibhama ismin qablahu mujmalul mujmalul haqiqah. Kalau ini ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin ali, yang mengangkat menghilangkan kemubhaman nisbah pada jumlah sebelumnya. Ya, misal kita katakan tafaqqa'a zaidun, ini mubham, ini jumlah, ini kan jumlah. Nah, kita katakan syahman, nah, terhilangkanlah, ya, terangkatlah kemubhaman. Baik, ini perbedaan antara tamyiz dzat dan tamyiz nisbah. Qala Abu Dzatu al-mubhamah arba'atu anwa', zat yang mubham yang masih belum jelas ada empat macam. Yang pertama al-adad, ya, kayak tadi ra'aitu ahada asyara. Ya, semisal istaraitu isrina, isrina apa? Saya membeli 20, 20 apa? Gulaman. Malaktu tis'ina, saya memiliki 90, 90 apa? Na'jah. Ya. Kambing. Wasani al-miqdar, ya, setelah adat miqdar. Kaqaulika istaraitu qafizan, qafizan saya membeli segenggam. Segenggam apa? Buron, oh, gandum. Manan, kati. Samnan, ya. Saya membeli manan syamnan. Saya membeli segenggam apa? Dua kati. Baik. Kati ya? Kati. Nah. Kati itu ukurannya? Ukuran zaman dulu. Maka manan, syamnan, shibron, ardon, itu semua adalah tamyiz. Tamyiz apa? Zat. Zat yang ada pada miqdar. Miqdar itu ukuran. Ya. Wasalis masih pada mubham. Ya, mubham zat syibhul miqdar, yang serupa dengan miqdar. Ya, mithqala dzarratin khairan. Perhatikan. Ya. Lafat khairan, dia tamyiz. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Man ya'mal mithqala dzarratin. Man ya'mal, ya'mal fi'lu syart, ya. Ya, mithqala maf'ul bih. Wa mudaf dzarratin mudafun ilayh. Khairan tamyiz. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarahu itu jawab syartnya. Majzum, alamat jazmi hadfu harfil ilah. Nah, khairan di sini tamyiz. Taib, ini namanya syibhul miqdar. Taib, nanti akan diterangkan. Warabi makana far'an litamyiz. Ya, yang keempat, yang ini merupakan cabang dari tamyiz. Nahu hada khatamun hadidan wa babun sajan wa jubbatun khazan. Ini cincin. Cincin apa? Hadidan, besi. Ini bab. Bab apa? Sajan, bab pintu, pintu apa? Pintu sajan, pintu dari kayu jati. Ya, hadhihi jubah, jubah apa? Khazan, dari sutra. Baik. Wa qawluhu al-adadu al-adad imma sharihun. Adad itu apakah sharih? Kami sayalai al-musannif seperti dua contoh yang dibawakan musannif. Fa inna kullan min gulaman wa na'jatan, keduanya itu adalah tamyizun, tamyiz. Mubayyinun lil ibhami al-hasili fi dhati ishrina wa tis'in. Dia adalah tamyiz yang mubayyin, menjelaskan kemubhaman, ketidakjelasan yang ada pada zat ishrin 20 dan 90. Ya, wa wajhul ibhami fihima. Apa sih aspek kemubhaman pada keduanya? Pada zat 20 dan 90, anna asma'al adadi sholihatun likulli ma'dudin. Bahwa nama-nama bilangan itu cocok untuk segala yang dibilang. Kan bisa aja dia mengatakan istara itu isrina kitaban. Ya, istara itu isrina sayyaratan. Crazy rich dia. Jangan. Ya, dia 20. Ah, malaqtu tis'ina sayyaratan. Malaqtu tis'ina apa misalkan? Ya, gulaman. Malaqtu tis'ina jawalan. Ya, kan bisa semua untuk yang ma'dud, untuk yang dibilang. Ya. Nah, ini maka yang namanya adat ini apakah dengan sharih wa imma bi kinayatin anhu atau dengan kinayah, kiasannya. Ya, kata mizikam al-istifhamiyati. Semisal tamyiz dari kam, kam, kam istifhamiyah yang artinya apa, kam? Berapa? Berapa? Kam abadan malakta. Ah. Maka kam di sini maf'ul bih muqaddam. Berarti malakta kam gitu. Kenapa dia ditakdim? Wajib ditakdim karena dia lahu saudaroh, karena dia punya hak untuk didahulukan. Kenapa statusnya sebagai istifham? Nah, abdan apa i'rabnya abdan? Kan kam ini isim istifham. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Abdan tamyiz mufrad. Maka dengan adanya abdan terhingkat, terangkatlah kemubahaman, ya, terangkatlah kemubahaman yang ada pada kam. Berapa budak yang kau miliki? Ya. Baik, yang kedua al-miqdar, kadar, ukuran. Wa huwa ma yu'rafu bihi kamiyatu syai'. Wa huwa salah satu aqsam. Yaitu yang diketahui dengannya kamiyatu syai'. Ya, berapanya jumlah kamiyah. Ya. Berapa volume, berapa jarak, berapa panjang, berapa ini, berapa itu, sesuatu hal. Nah, ada tiga macam di annahu imma kamil. Ya, karena bisa itu seperti mil. Semisal contoh dari misal awal istara itu. Ya. Kofizan. Segenggam. Ya. Segenggam kofiz. Kofiz itu apa sih? 20 miskol kok. Atau berapa? Kok 20? 180 ya. Ya. Awaz. Ya. Awaznun atau wazan. Kasani seperti contoh yang kedua. Istara itu buron, kan ada wazan itu, ada timbangannya. Ya. Apa yang namanya? Bur gandum. Saya membeli ya, gandum. Saya memberi gandum. Ini tamyiz. Au ya. Masaha. Misaha. Misaha itu apa? Ukuran. Kasalis, seperti yang ketiga. Ya, istara itu manan. Tamyiz. Dua kati. Maka faburran pemasalan tamyizun burran semua manan, samnan, shibron sejengkal. Ya, shibron ardon. Ya. Itu semuanya itu tamyizun rafi'un lil ibhami alhasil fi dhati qafizan. Saya membeli segenggam. Segenggam apa? Bur. Segenggam apa? Manan. Segenggam apa? Samnan. Baik. Dia yang mengangkat kemubhaman, ketidakjelasan yang ada pada zat qafiz. Wa wajhul ibhami fihi annahu salihun likulli makil. Ya, sisi kemubahamannya bahwasanya dia layak untuk segala takaran. Ya. Eh, tadi bukan mil ya, kail ya. Kail. Kok saya bacanya mil ya? Takaran ya. Li annahu imma kailun kal misal lawan. Ya. Dia cocok untuk segala takaran. Waqis alaihi ma ba'da, maka kiaskanlah yang setelahnya. Nah, sekarang wal qafis, qafis itu apa sih? Mikyalun, dia adalah sesuatu yang dapat ditakar. Ya, yasau samaniyatan samaniyata makakil. Itu yang mencapai 80 takaran. Ulu alam ya, ini ukuran zaman dulu ini. Wal makuk, yang ditakar itu ya, mikyalun yasau so'an, sebuah takaran yang dia mencakup satu so'. Jam'uhu, jamaknya dari ya qafiz ini adalah aqfizah, atau juga bisa kubzanun. Ya. Baik. Berarti tadi nyebutnya bukan makuk ya, makuk. Makuk. Baik, wal mana ka aso, lafadznya aso. Mana aso. Apa itu mana? Ritlani. Ya. Dua ritel. Ingat di pelajaran kasifatu saja. Ya, dia sebuah alat untuk mengkonversi air, bukan liter tapi ritel. Setelah di abad kedua Hijriah, kalau di abad sebelum abad kedua di masa Nabi itu hitungannya masih kullah. Setelah kullah enggak ada, pakai ritel. Ya. Ya, ritlon. Wa tasniyatuhu manawanin. Bentuk musannanya mana? Manawanin. Jam'uhu jamaknya amnahu. Ya, wa yuqalu fihi mannun bitasdid. Sebesar kalimat dabbun. Wa tasniyatuhu kalau tasdid mannan. Ya, bitasdid. Fal awal, namun yang awal tanpa tasdid afsah. Ya, dia ritel. Alat untuk mengkonversi ukuran air. Shibr bi kasr shin wahidul asjar. Wahidul asbar. Ya. Mufrad dari asbar. Asbar itu apa ya? Lupa saya. Apa? Hah? Apa? Sejengkal. Sejengkal. Shibr, sejengkal ya. Shibran bi shibrin. Sejengkal demi sejengkal. Shibr ya. Wahid bentuk mufrad ya, dari asbar. Sejengkal demi sejengkal. Oh, iya benar. Wa qawluhu shibul miqdar nahu misqala dzarratin khairan. Khairan tamyiz dari misqala dzarrah. Nah, misqala dzarrah itu shibul miqdar. Karena kalau diartikan apa? Ya. Mama ya'mal, barang siapa yang beramal sebesar apa? Sebesar dzarrah gitu kan. Wa huwa shibhu waznin, dia menyerupai wazan, kadar, timbangan. Walaysa mimma yuzanu bihi haqiqatan, padahal dia enggak bisa diwazan hakikatnya. Karena sebesar dzarrah gimana coba diwazan ya, ditimbangannya. Kalau ditimbangan kita, namun dia shibhul miqdar. Ya, laisa isman li syai'in yuzanu bihi fi 'urfina. Enggak ada namanya untuk sesuatu yang dapat ditimbang dengan apa? Pakai miskola itu ditimbang pakai apaan? Itu berdasarkan urf kita, kebiasaan kita. Namun kalau ditimbangan Allah dihitung semua. Ya, dalam wazan Allah dihitung semuanya. Wa qawluhu hadza khatamun hadid. Ini berarti yang mana? Nah, far'an li tamyiz. Hada khatamun hadidan. Hadidan tamyiz dari khatam. Khatam far'ul hadid. Kan dia cabang dari tamyiz. Tamyiznya di sini hadid, besi. Nah, cincin dia bagian dari besi. Cabang dari besi. Min jihati annahu masnu'un minhu. Dari aspek apa? Dia dibikin dari besi. Fayakunul hadidu huwa al-asla. Berarti besi dialah asalnya. Wal khatam mustaqqun minhu. Sedangkan besi itu diambil dari cincin diambil dari besi. Fa huwa far'uhu bihadzal i'tibar. Berarti dia cabangnya, cabang dari besi. Berdasarkan tinjauan ini wa misluhu ma ba'dahu. Demikian pula yang setelahnya. Hadza khatamun, hadza babun sajan. Pintu dari kayu jati. Nah, ini sama juga berarti. Ya. Berarti sama. Karena kayu jati adalah asal dari pintu. Karena pintu dibuat dari kayu jati. Berarti pintu mustaq dari kayu jati. Ya. Baik. Wasaj nau'un minal khasyab. Dia salah satu bentuk jenis dari kayu. Ya. Wahada jubbatun khazan. Ini jubah. Al khaz nau'un minal harir. Ini jubah. Jubah apa? Khazan. Khazu salah satu bentuk dari sutra. Cukup kali ya? Udah semakin siang. Subhanakallahumma bihamdika.